Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' laha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fikhi Fiddin karya Al-Imam Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Berkata beliau, wa amma arwathul hayawanati al-ma'kulah wa abawaluha fa innaha tahiratun. Kita masih pada pembahasan tentang benda-benda najis dan tata cara menghilangkannya. Sampai pada matan, beberapa matan yang mengakhiri bab ini, kata beliau, adapun kotoran-kotoran dari hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, kotoran-kotoran atau air kencing dari hewan yang dagingnya boleh atau halal untuk dimakan, maka kotoran dan kencingnya hukumnya suci. Ini perkataan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Bahwasanya air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya halal untuk dimakan seperti apa? Kambing, sapi, unta, kemudian yang lainnya, maka hukumnya suci, kata beliau. Naam, ini madhabnya Hanabilah. Ini madhabnya Hanabilah yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan ini pendapat yang sahih. Naam. Sebagaimana dalilnya banyak, di antaranya Rasulullah memerintahkan untuk meminum air kencing unta dan tidak memerintahkan untuk membasuh bejana darinya. Kalau seandainya najis maka Rasulullah tidak memerintahkan untuk meminumnya dan memerintahkan untuk mencuci atau membasuh tempat yang digunakan untuk wadah air kencing unta. Namun tidak. Ini menunjukkan bahwasanya hukumnya suci. Kemudian muka barakallahu fikum, Rasulullah pernah ditanya tentang oleh seseorang, atawaddau min luhumil ibil, apakah aku berwudu gara-gara makan daging unta? Kata Rasulullah, naam, iya. Qala usalli fi marabidil ghanam, apakah boleh aku sholat di kandangnya kambing? Qala naam, Rasulullah mengatakan iya. Ini menunjukkan namanya kandang kan tidak lepas dari apa? Air kencing dan kotoran kambing. Kata Rasulullah, iya boleh. Ini menunjukkan hukumnya tidak najis. Ini menunjukkan bahwasanya kotoran hewan, begitu juga air kencing hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, hukumnya tidak najis. Dan ini mazhabnya Hanabilah. Namun yang perlu dipahami barakallahu fikum ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti kalau tidak najis, bukan berarti kalau tidak najis kita menyengaja sholat di situ misalnya. Tidak. Menyengaja sholat ada musola, ada tempat yang bersih misalnya, ada tempat yang wangi misalnya, sebuah ruangan, namun kita menyengaja sholat di kandang kambing. Tidak. Ada pakaian yang bersih misalnya, namun kita menyengaja sholat dengan pakaian yang kebetulan kita kerja di peternakan ayam misalnya, bau kena tai kotok ayam atau yang semisalnya. Tidak, bukan begitu pemahamannya. Pemahamannya barakallahu fikum, hal itu bahwasanya kotoran hewan yang halal dagingnya untuk dimakan, hukumnya tidak najis. Hukumnya tidak najis. Kalau seandainya dalam keadaan kita misalnya tidak ada baju yang lain, kemudian barakallahu fikum, begitu juga kita sudah berusaha membersihkannya namun masih ada bekasnya misalnya, barakallahu fikum, sholat dengan hal itu enggak masalah, sah sholatnya. Itu maksudnya barakallahu fikum. Tidak najis bukan berarti dianjurkan. Pas ngaja kata Ustaz Abdul boleh sholat di kandang kambing, boleh sholat dalam keadaan kan kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, enggak najis. Dalam keadaan misalnya bajunya kena tai ayam misalnya, bajunya kena tai kambing, sengaja sholat padahal di rumahnya ada pakaian yang lain. Nah, tidak seperti itu. Kemudian barakallahu fikum, selanjutnya na'am barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, wa maniyul adami tahirun kana nabi sallallahu alaihi wasallam yagsilu ratbahu wa yafruqu yabisah. Mani anak keturunan Adam, maninya manusia, hukumnya suci. Hukumnya suci sebagaimana Nabi SAW pernah mencuci mani yang basah yang mengenai pakaian beliau dan mengerik, cukup mengerik mani yang kering yang mengenai pakaian beliau. Naam, ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan ini pun mazhabnya Hanabilah dan Syafi'iyah. Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwasanya mani manusia hukumnya suci. Rasulullah membasuhnya ketika mani tersebut mengenai pakaian beliau, mani yang basah, dan mengeriknya ketika kering. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kuntu afraqahu. Afraqahu ay al-mani min thawbi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli fi. Aku mengerik mani yang kering pada pakaian Rasulullah dan Rasulullah salat dengan menggunakan pakaian tersebut. Hadis riwayat Muslim menunjukkan bahwasanya sucinya mani. Kalau seandainya najis, maka tidak cukup hanya di kering. Kalau najis, niscaya tidak cukup dikering. Namun diwajibkan untuk apa? Diwajibkan untuk apa? Membasuhnya. Ini menunjukkan bahwasannya ketika Aisyah mencukupkan mani yang kering mengenai pakaian Rasulullah hanya dikerik, menunjukkan hal itu tidak najis. Naam. Kemudian barakallahu fikum ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Namun sebagian ulama barakallahu fikum berpendapat tentang najisnya mani. Wallahu taala alam bisawab. Yang rajih barakallahu fikum, yang tepat adalah pendapat yang mengatakan tidak najis. Naam. Kemudian barakallahu fikum, kata Syekh rahimallah, wal baulu gulami saghiri alladhi lam ya'kul ta'ama bil syahwatin yakfi fihi an-nadhah. Kata Syekh rahimallah, air kencing anak yang masih kecil yang belum makan apa-apa, belum makan makanan selain ASI, belum makan makanan apa-apa yang didorong karena keinginannya, maka cukup membersihkan air kencing yang terkena pakaian dari air kencing anak laki-laki dengan dipersiki atau disiramkan pada pakaian yang terkena. Nah, ada seseorang yang pakaiannya terkena air kencing anak kecil, bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, hanya air susu ibu. Maka cukup dengan misalnya pakaiannya yang terkena sebelah sini, dipercikan sampai airnya merata pada najis yang terkena pada pakaiannya, atau disiramkan seperti ini. Nah, cukup dengan seperti itu, tidak perlu dibasuh. Naam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughsalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil gulam. Dicuci pakaian yang terkena kencing bayi perempuan, kalau bayi perempuan dicuci, dibasuh dan disiram dipercikan pakaian yang terkena air kencing laki bayi laki-laki. Ini barakallahu dalilnya bahwasanya bayi, na'am, air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa cukup untuk dipercikan atau disiram bagian pakaian yang terkena najis. Adapun bayi perempuan maka harus dibasuh, Allahu ta'ala alam, bisa berdasarkan hadis ini. Kemudian barakallahu fikum ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam, para ulama berselisih pendapat tentang makna tidak atau belum makan apa-apa. Sebagian mengatakan selain air susu ibu, ini masuk dari makna tidak makan apa-apa. Sebagian lagi mengatakan tidak makan apa-apa. Akhirnya mungkin baru lahir, belum makan air susu ibu. Sebagian lagi mengatakan selain makanan susu yang bayi tersebut menyusui ibunya, karena dicampur dengan air susu yang lain, maka tidak masuk. Misalnya SGM, BBLang, ditambah air susu tersebut, maka tidak masuk. Yang diinginkan belum makan apa-apa selain dari menyusui atau tamar kurma yang digunakan untuk mentahnik ketika baru lahir. Gak lama dia lembutkan tamar kemudian ditahnik. Selain itu, naam. Wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang benar. Selain air susu ibu, selain kurma yang untuk menahnik itu masuk belum makan apa-apa. Bagaimana kalau seandainya bayinya sakit? Subhanallah, bayi tersebut baru 3 bulan. 3 bulan naam sakit yang mengharuskan dia minum atau makan obat racikan, paracetamol, begitu juga antibiotik, amoksisilin atau yang lainnya. Masuk enggak? Berarti sudah makan obatnya kan, bukan makan nasi uduk lagi, makannya obat. Berarti kencingnya cukup dibersihkan dicuci satu ember, makanya udah makan amoksisilin. Bagaimana? Barakallahu fikum, termasuk ini. Karena dia makan itu bukan karena syahwat keinginannya. Apakah anak antum misalnya atau anak orang ketika baru lahir bi minta amoksisilin, enggak kan? Bi minta misalnya paracetamol, tidak. Yang diinginkan adalah belum makan apa-apa yang didorong karena keinginan bayi. Bayinya kan enggak ingin kecuali air susu ibu. Naam. Itu barakallahu fikum ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya di pertengahan bayi yang belum makan apa-apa selain air susu ibu, kalau dia sempat sakit di umur 1 bulan, 2 bulan kemudian minum obat, maka masih dalam belum makan apa-apa. Wallahu ta'ala alam bi shawab. Naam. Kemudian wa idza zalat ainun najasati tahurul mahala tahura tahural mahalu wa lam yadurra baqa'u launi aw rihi liqauli haulata fi damil haid. Apabila zat najisnya itu sudah tidak ada, sudah hilang pada tempat yang terkena benda najis tersebut, maka tidak bermudarat, tidak mengapa, walaupun masih ada sisa warnanya atau baunya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah kepada Haulah tentang darah haid. Yakfikal ma, yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuh. Cukup bagimu air yang telah engkau gunakan untuk membersihkan pakaian yang terkena darah haid, adapun masih ada bekasnya, itu tidak mengapa, tidak memudaratkan. Artinya, ketika zat najis telah hilang pada pakaian, tempat, badan yang terkena najis tersebut, maka dianggap suci. Walaupun masih ada baunya, walaupun masih ada atau berbekas, maka tetap dikatakan suci. Naam. Itu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Adapun bekasnya tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam bi shawab. Kita masuk pada pembahasan yang baru. Pada pembahasan yang baru selesai terkait dengan benda-benda najis dan tata cara membersihkannya.